Sorinoko sampe sio bale saya semau ko temani ko ada di mana sayang tak butuhkan ko sekarang semau ko tanggung jawab rindu yang berbicara. Mau bilang kalau